hari ini sepertinya semua hari sama ya. Ku happy baby, kau lepaskan penat hati ini ya. Hari Senin kau ada, hari Selasa ada, hari Rabu kan selalu ku tunggu, hari Kamis I'm in love, Jumat love is real, Sabtu milik kita selalu. Sunday morning, yeah baby, yeah, yeah. And I